Roni kali aman semalam. Tak kotor. Bobby langsung aja kita bermain bersama Romansa. Yes. Ya udah, oke, udah. Ini kita tenangkan dulu, suasana kita tenangkan dulu saja, ya. Oke, suasana kita tenangin dulu, kayaknya suasana sudah semakin panas, ya. Oke.